menikah sama Sersan Nurdin. Setiap putri ayu meninggalkan aku, konon karena aku pangkat kopral satu. Menyesal ku tak jadi letnan. Nurdin, Nurdin, beruntung si Nurdin. Dia di depan pos serba di hari Selasa, lah berbadan dua. Dia putri ayu, anak mayor Samsung, setahun yang lalu masih pacar aku. Tanpa kesalahan dia langsung nikah sama Sersan Nurdin. Dia putri ayu meninggalkan aku, konon karena aku pangkat kopral satu. Menyesal.